Pripun, Den? Truk karang kadempel geger. Gegere akeh balane Betari Durga sing panjen disebar ngalor ngidul ngetan ngulon. Terus iki nek kowe ora njaluk kekuatan karo bapakmu mlayu ning gone ngarepe bapakmu njaluk Jaya Aji Kawijayan. Jaya Kawijayan dienggo nolak balak, nolak demit. Bapak saged napa? Bapakmu iki wong tuwa, nek ora iso omong aku tak senenane. Oke. Mubang aing ngaruna ong katine trane ngangkor apa ong katine trane ngangkor apa ing ong Pak geger, Pak. Geger piye? Leres ngendikane Bapak. Karang kadempel ketekan padyabalane Betari Durga. Terus kula diutus Narantasena kenyuwun Bapak donga ngusir setan. Gampang. Angger eneng demit teko kowe munia Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Iya. Iso ngusir setan. Wis to, unekno ngono kuwi ora do mlayu. Nggih. Bagong barang apalke. Piye, Tru? Teguh Yuwono slamet slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono? Ora. Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Tak apalke, kowe engko ngetutke aku, Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Bagong apalke? Bendang do minggat demite. Teguh Yuwono slamet, slamet ning gone Teguh. Wah, angel aku ki nek kon ngapalke ki kangelane. Truk. Piye sih? Teguh Yuwono slamet, slamet saka kersaning Gusti. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Teguh slamet. Aduh. Teguh saka. Aduh. Teguh slamet Yuwono. Yuwono nang gone Teguh. Wah, kangelan tenan iki aku iki. Ayo utek wis bendel kon mikir angel Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti modar dening aku kowe. Teguh Yuwono slamet. Slamet saka kersaning Gusti. Waduh. Biar ya. Teguh, oh wis mati. Aku ngangai lho, Tru. Iya, iya. Tanggo mraktekke. Iya. Nyogong. Teguh Yuwono slamet slamet kancane Teguh Teguh Yuwono bojone Slamet. La la la la. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane ing Teguh. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane ing Teguh. La la la la. Truk. Piye? Ana. Iki cilik ning angel e. Aku muni piye? Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane ing Teguh. Gusti. Oh iya, Ding. Hei, hei, Bareni. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane ing Gusti. La la la la la. Sukses. Sukses nek tak kandhani ra iso ya ora. Ya kene ya. Yo. Ngati-ati lho Gong, pokoke nganggre jan mantrane bapak ampuh, ampuh. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane ing Gusti. Anyu. Teguh Yuwono aku. Aku kaya demet e, demet dasmu. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane. Asem minggat e. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane Gusti. Anak. Modar kowe. Gleleng tenan iki. Ayo, Truk. Iya. Aku gampang lali ya, Truk. Aku sembrono kok. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane Gusti. Biar. Yuwono Teguh. Teguh, Teguh Yuwono Teguh. Slamet Slamet Slamet Slamet. Kene ora njaluk anu apa jeneng iki mantra sing luwih gampang ngrekoso aku jan wis. Mer hus. Karo bapakne kok marmir-marmir. Aku ora iso ngapalke, Pak, goleke sik gampang, Pak. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane Gusti kok ora iso ngapalke. Ora iso. Kecetit-cetit. Liyane. Gampang wae. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Terus nganti nglecak demite. Kajate ora dadi. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate. Ngono ki terus. Heeh. Nganti nglecak demite. Modar kowe. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora. Kesuwen Mer. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, modar. Kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi, kajate ora dadi. Ayo. Oh. Petro isin aku. Ora iso getak ngono kuwi to. Nek njaluk mbok omong. Ora getak. Teguh Yuwono Slamet Slamet saka kersane Gusti. Modar wah, Petro wis. Aku ki ngelak e. Ngelak ngombe. Banyu putih kok ora ora kae dolong to sino kae. Yo dicatet to. Yo.